بسم الله الرحمن الرحيم. Tidak sampai sini, karena ada bagian yang ketiga. Di bagian ketiga inilah orang sering luput untuk mengamalkannya. Paling aneh, dia baca kalimatnya, dia komitmen dengan lisannya, tapi itu tidak diterjemahkan dalam bentuk perbuatannya. Itu orang paling aneh. Apa komitmennya? Wa ilaihin nusyur. Dan saya berjanji, ya Allah, kepadamu lah, hanya kepadanya, kepada Allah, kepadamu lah nusyur. Apa itu nusyur? Ini poin pentingnya. Dia berasal dari kata nasyara. Jika dikerjakan jadi intasyara penyebarannya. Nasyara. Yansyuru, nasyran, wa nusyuran. Nasyara itu artinya tersebar untuk kembali membawa bekal. Saya ulang. Tersebar untuk kembali membawa bekal. Sifatnya disebut dengan nusyur. Dia anda katakan, ya Allah, saya berjanji hari ini saya akan menyebar, beraktivitas untuk mencari bekal. Mencari bekal kemana? Ilai, untuk pulang satu saat kepadamu. Di setiap anda bangun, anda sudah berjanji kepada Allah, hari ini saya akan cari bekal lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga kalaupun kau wafatkan saya sekarang, ya Allah, saya sudah lebih siap dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Makanya kalau ini, teman-teman, doa ini disambungkan dengan doa sebelum tidur dari Nabi. Ya. Nabi itu kan sebelum tidur mengevaluasi dulu yang kemarin. Dikerjakan apa hari ini? Bahkan sampai istighfar 70-100 kali. Sekarang ini kerjakan ini. Bahkan dialog dengan istrinya. Apa kekurangan saya pada hari ini? Sempurnakan. Kemudian istighfar. Astagfirullah. 70 kali Nabi masih istighfar. Orangnya maksum, dijaga dari salah. Masih istighfar. Kita bukan Nabi, bukan maksum. Masya Allah. Tidur istighfar lupa. Kan? Mimpi juga tidak menenangkan kepada pasangan dan sebagainya. Kembali ke sini. Jadi begitu antum merasa, misal caranya begini, ya saya agak percepat lompat kepada materi jauh, lihat baik-baik. Sebelum tidur evaluasi, saya hari ini sholatnya cuma yang fardu saja 5 waktu. Itu pun maaf, 3 yang ke masjid, 1 tidak, 2 tidak. Sunnah belum dikerjakan, hari ini belum sempat baca Al-Quran. Misal, infak belum sempat diberikan, maka hasil evaluasi malamnya, anda tuliskan menjadi menu aktivitas anda untuk esok harinya. Itu manhajnya. Jadi kalau saya sekarang ke masjid cuma 3 kali, maka besok saya harus 5 kali saya ke masjid. Kalau kemarin saya gak sempat baca Al-Quran, saya pasang target, besok saya baca 30 ayat. Bagi setiap waktu sholat. Waktu sholat 5, 30 bagi 5 ada 6. 6 dibagi 2, 3. 3 ayat sebelum sholat, 3 ayat setelah sholat. Apa antum gak punya waktu baca 3 ayat? 3 ayat tuh gak nyampe 5 menit, teman-teman. Antum asar 3:15, baca Quran dari 3:10 sampai 3:15, 3 ayat lebih antum. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna ssalaata wa mimma razaqnaahum yunfiqoon. Semenit aja belum? Apa antum enggak punya waktu 1 menit untuk 3 ayat? Cuma sehari 30 ayat bagi setiap waktu salat lebih ringan. Sebelum subuh baca 3 ayat, setelah subuh 3 ayat. Sebelum zuhur 3 ayat, setelah zuhur 3 ayat. Selesai sampai isya 30 ayat antum. 1 bulan 900 ayat antum sudah bacakan. Apalagi kalau antum bagi misalnya 2 menit Qur'annya, 3 menit terjemahannya. 1 bulan antum hafal, antum baca, dan antum paham 900 ayat Al-Qur'an. Itu bisa kita buat. Makanya ketika antum bangun pagi harinya, dibangunkan lagi, diberi kehidupan, antum katakan, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, saya dikasih kembali kesempatan hidup. Saya janji hari ini akan cari bekal lebih baik dibandingkan hari kemarin. Bagaimana cara cari bekalnya? Nih, sudah ada catatan yang sebelumnya. Berangkat kerja saya jadi ibadah. Nanti di perjalanan saya hafalkan setiap sekian ayat Al-Quran. Kemudian saya sampai sana, saya masih duha, saya kerjakan salat duha. Kemarin saya enggak sempat, sekarang harus saya sempat. Jadi begitu anda mengucapkan kalimat wa ilaihin nusyur, ada komitmen yang dibangun antara anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di aneh kalau anda katakan ingin cari bekal lebih baik, hari itu anda maksiat. Aneh. Mata anda maksiat, tangan anda maksiat, kaki anda maksiat, jalan sudah maksiat, keluar dari masjid sendal orang dipakai, masya Allah. Ilaihi nusyur. Luar biasa. Paham ya?